bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Berlomba menjadi teladan seharusnya perlombaan yang perlu dikumandangkan. Dalam hal menjadi teladan, semua orang terasa lambat. Langkah tertatih-tatih tak pernah terwujud karena kurang kegairahan. Tak sama dengan berdosa, semua orang tampak tergopoh-gopoh. Cepat melakukannya, sekalipun cepat pula menyesalnya, namun terlambat sudah. Alangkah amat sangat indahnya kalau saja semua orang berlomba untuk menjadi teladan. Membangun harapan demi masa depan, keteladanan menjadi pedoman, sehingga yang mengikut menjadi tepat arah kemana harus melangkah. Kalau saja angkatan muda mau berkelahi dengan dirinya sendiri, menjadi teladan di kehidupan ini, mempengaruhi generasi di bawahnya, bukankah akan ada hidup yang menjanjikan di dalam keseharian? Karena itu, paculah diri untuk berlomba menjadi teladan. Usia muda tak boleh menjadi alasan, tapi justru harus menjadi pemicu untuk menjadi teladan. Karena keteladanan di kemudaan usia adalah keberhasilan di hari tua dan menuai kebahagiaan yang tak akan pernah kunjung usai. Orang-orang yang menjadi teladan selalu orang-orang yang menjadi terhormat. Bukankah begitu? Para pemuda di waktu lampau yang telah memberikan keteladanan bagaimana hidup sebagai anak bangsa. Karena itu jangan pernah lupa untuk terus-menerus ada dalam jalur yang sama, berkelahi untuk menjadi teladan dan bukan pecundang. Ayo, sing-singkan lenganmu, bangunkan semangatmu, jadi teladan di hari-harimu. Semoga engkau sungguh menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bersama saya, Bigman Sirait.